الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد kita lanjutkan pelajaran sesi yang kedua ini atau ketiga ini yaitu tentang ibadah isti'anah, isti'adah dan istighatsah, yang mana ketiga macam ibadah tersebut hakikatnya adalah ibadah doa. Karena ketiga-tiganya ada sisi kesamaannya, sama-sama mengandung permintaan, sehingga masuk di dalam doa. Berkata penulis rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Thalathatul Usul, beliau mengatakan wa dalil isti'anah, dan dalil dari isti'anah, ibadah isti'anah, qawluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami mohon pertolongan. Wa fil hadith, dan dalam sebuah hadis, idza ista'anta fasta'in billah, jika engkau mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Wa billahi rahman wa rahimanullah. Mari kita lihat kesimpulan dalil ini adalah bahwa ayat tersebut dan hadis tersebut menunjukkan suatu jenis ibadah isti'anah, bahwa di antara jenis isti'anah permintaan pertolongan ada yang tergolong ibadah. Dalilnya dua itu di dalam kitab ini. Cara pengambilan dalilnya adalah sebagai berikut. Dalam ayat tersebut Al-Fatihah ada sesuatu yang sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari, taqdimu haqqu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang pada asalnya hanya diakhirkan, mendahulukan iyyaka sebelum nasta'inu, menunjukkan pembatasan dan pengkhususan, bahwa hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan, sehingga diartikan dengan kata hanya karena semestinya objeknya yang ada pada iyyaka itu diakhirkan penyebutannya setelah nasta'in, tapi didahulukan itu sesuai dengan kaidah taqdimu ma haqqu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan. Maka ini menunjukkan faedah pembatasan yang diartikan dengan kata hanya. Hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Maka kalau sudah tidak boleh kepada selain Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah dan harus ditujukan kepada Allah, maka ini berarti apa? Ibadah, karena ini terkait dengan keputusan Allah. Kalau ibadah dengan dalil umum kita bisa fahami juga, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah selain dalil khusus ini. Batasan ini menunjukkan kita tidak boleh mempersembahkan ibadah isti'anah kepada selain Allah. Adapun pada dalil yang kedua, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawani billah rahmani wa rahmatullah. Bagaimana cara pengambilan dalil? Alasan pendalilannya bagaimana? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita di dalam hadis tersebut, memerintahkan apa? Bahwa jika kita hendak memohon pertolongan kepada Allah, agar kita mau, yaitu maka kita diperintahkan untuk mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala saja, tidak kepada selainnya. Mengapa? Difahami ini perintah mohon pertolongan dibatasi hanya kepada Allah saja, ada unsur pembatasan. Jawabannya, karena perintah isti'anah billah, karena perintah isti'anah billah di dalam hadis ini, itu pada kalimat fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, disebutkan dalam konteks kalimat jawaban dari kalimat syarat yang disebutkan sebelumnya, yaitu pada petikan idza sta'anta. Karena fasta'in billah disebutkan setelah idza sta'anta, yaitu karena perintah isti'anah billah itu disebutkan dalam konteks kalimat jawaban dari kalimat syarat idza sta'anta, apabilakah kamu memohon pertolongan, hal ini mengandung makna pembatasan. Dengan demikian makna hadis tersebut, jika Anda hendak memohon pertolongan, maka janganlah Anda memohon pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Jadi seolah-olah seperti itu. Seolah-olah kalau dilengkapkan seperti itu kalimat yang pendek, apabila Anda mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Itu kalau dilengkapkan terkandung makna pembatasan bahwa jika Anda hendak mohon pertolongan, maka janganlah Anda mohon pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Mengapa dipahami pembatasan seperti ini, yaitu pembatasan penujuan ibadah isti'anah hanya kepada Allah saja? Karena perintah al-isti'anah billah disebutkan dalam konteks jawaban dari kalimat syarat. Ini menunjukkan mana pembatasan. Dengan demikian disimpulkan di sini al-isti'anah billah adalah ibadah. Karena ada makna pembatasan, hanya boleh yaitu wajib dipersembahkan kepada Allah saja, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Ya. Dan hadis ini hadis yang hasan sahih. Mari kita masuk dalam perincian karena belajar taksiri yang mendasar itu diantara ciri khasnya adalah belajar perincian kasus dan hukum-hukumnya, maka mari kita pelajari perincian al-isti'anah, memohon pertolongan. Saya ulangi, al-isti'anah, meminta pertolongan. Jadi perincian isti'anah secara bebas adalah meminta pertolongan. Itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Inilah tauhid. Inilah tauhid. Isti'anah yang bernilai tauhid adalah isti'anah jenis ibadah dan dipersembahkan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Isti'anah yang bernilai ibadah tauhid ini mengandung kesempurnaan perendahan diri seorang hamba kepada Rabbnya, percaya sepenuhnya kepada Rabbnya, bersandar hatinya kepada Rabbnya saja, menyerahkan seluruh perkara kepadanya saja, serta meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mencukupi. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salik yang menyebutkan bahwa isti'anah yang jenis ibadah itu mengandung tiga perkara. Ibnu Qayyim menjelaskan isti'anah yang jenis ibadah itu mengandung tiga perkara. Yang pertama, tunduknya seorang hamba dan merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala saja. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, hatinya bersandar kepada Allah Ta'ala semata. Nah, jenis ibadah seperti ini kalau dipersembahkan kepada Allah saja, inilah tauhid. Jenis ibadah isti'anah maksudnya, kalau dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja, maka ini tauhid. Oleh karena itu sebetulnya Ibnu Qayyim tadi menjelaskan tentang jenis ibadah tauhid, begitu maksudnya. Jenis ibadah tauhid, jenis ibadah isti'anah yang bernilai tauhid, begitu maksudnya. Itu mengandung tiga perkara tadi. Adapun isti'anah yang bernilai syirik, yang isti'anah yang bernilai tauhid itu ya yang dimaksud di dalam dua dalil tadi, Al-Fatihah dan hadis tadi. Adapun isti'anah yang bernilai syirik adalah kalau isti'anah, ibadah isti'anah dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala, yaitu permohonan pertolongan yang ditujukan kepada makhluk yang mati, baik itu nabi, wali, kiai, dan selain mereka. Kemudian yang kedua, ditujukan kepada makhluk yang gaib. Jadi tidak ada komunikasi antara yang minta dengan yang dimintainya. Dan isti'anah yang ditujukan kepada makhluk hidup hadir, yaitu ada komunikasi, namun isi permintaannya dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk. Isi permintaannya di luar kemampuan makhluk. Ketiga bentuk isti'anah tersebut, hakikatnya perinciannya sesuai dengan perincian permintaan, hukum permintaan yang sudah kita pelajari dalam kesempatan yang kemarin. Ya. Ikhwan fillah wa akhwatiddin, azan Allah wa iyyakum. Alasan bahwa isti'anah dengan ketiga bentuk tersebut merupakan syirik besar, karena isti'anah jenis tersebut, di dalam isti'anah jenis tersebut, orang yang minta tolong tidak mungkin melakukan tiga bentuk tadi kecuali dia meyakini bahwa ketiga golongan orang yang dimintai tersebut mempunyai kemampuan yang tersembunyi dalam mengatur alam, sebagaimana kekhususan Allah. Dan jenis-jenis dalil isti'anah yang syirik ini adalah seperti yang dimaksud di dalam surat Al-A'raf ayat 197. Kemudian setelah kita mengetahui jenis isti'anah yang billah hanya kepada Allah Ta'ala dipersembahkan yang bernilai tauhid, dan juga demikian setelah kita mengetahui isti'anah yang syirik, kemudian kita lanjutkan kepada isti'anah yang ditujukan, yaitu permintaan tolong yang ditujukan. Kepada orang yang hidup hadir, yaitu makhluk yang hidup hadir, dan isi permintaannya mampu dipenuhi oleh yang dimintai tolongnya, maka ini kalau isi permintaannya adalah dalam masalah albirru wa taqwa, maka hukumnya boleh bagi yang minta tolong, dan yang menolong hukumnya disyariatkan. Dalilnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ini jenis isti'anah yang bukan syirik, bukan terlarang. Tetapi kalau isi permintaan tolong tadi adalah dalam perkara dosa, maka tidak syirik namun haram bagi yang minta tolong maupun bagi yang menolong. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan dan kemaksiatan dan seterusnya. Kalau isi pertolongannya ini untuk kepada siapa? Kepada orang yang hadir, makhluk hidup hadir dalam perkara yang mampu. Karena dalam perkara yang mampu itu, dalam perkara yang mampu dipenuhi makhluk itu kan ada dua, ada yang bahkan ada tiga, yaitu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dalam perkara kemaksiatan, dan yang ketiga dalam perkara yang mubah. Kalau dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, maka ini hukumnya boleh bagi orang yang minta dan disyariatkan bagi orang yang menolong. Kalau dalam kemaksiatan, haram bagi yang minta maupun bagi yang diminta. Kalau terkait dengan perkara yang mubah, isi permintaannya mubah, maka ini boleh bagi yang meminta dan boleh pula bagi yang menolong. Dan terkadang yang menolong itu diberi bisa mendapatkan pahala, pahala berbuat baik kepada orang lain. Maka di sini ketika itu disyariatkan. Allah Ta'ala berfirman, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, semuanya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana kalau meminta pertolongannya kepada makhluk hidup, halir, bukan perkara isi permintaan, permintaan tolongnya bukanlah perkara yang hanya Allah yang mampu mengabulkan. Makhluk pun ada yang mampu memenuhi. Saya ulangi, saya ganti kalimatnya. Ya. Jadi bagaimana kalau meminta pertolongan kepada makhluk hidup, satu, hadir, ada komunikasi, dua, kemudian apa? Kemudian isi permintaannya bukan hanya Allah yang mau, isi permintaannya bukan hanya Allah yang mampu memenuhinya. Makhluk pun, di antara makhluk pun ada yang Allah jadikan mampu untuk memenuhinya. Jadi Allah jadikan ini berada dalam kemampuan sebagian makhluk. Hanya saja orang yang sedang dimintai tolong dalam sebuah kasus tertentu, ini dia tidak mampu menolong. Tetapi pada asalnya secara kemampuan makhluk ada yang mampu. Contoh misalnya menolong orang yang tenggelam. Menolong orang yang tenggelam itu kan bukan kekhususan Allah Ta'ala. Allah takdirkan, saya ulangi, Allah jadikan itu berada dalam kemampuan makhluk. Hanya saja tidak setiap orang bisa berenang. Tidak setiap orang mampu menolong. Yang berenang pun belum tentu mampu menguasai teknik menolong orang yang tenggelam. Nah, ketika ada si A yang tenggelam meminta tolong kepada orang yang apa? Orang yang tidak mampu, tidak memiliki keahlian maksudnya menolong orang yang tenggelam, misalnya buntung kaki tangannya misalnya, mintai tolong. Nah, yang seperti bagaimana, apakah ini syirik? Tidak tentunya. Karena itu bukan menjadi khususan Allah menolong orang yang tenggelam. Hanya saja pas orang itu pas enggak mampu. Gitu. Nah, itu bukan syirik. Namun itu bisa saja terjatuh ke dalam apa? Yang jelas kesia-siaan. Yang jelas dia terjatuh dalam kesia-siaan, dan bisa saja pada sebagian kasusnya, kasus yang serupa walaupun tidak sama persis, terkandung unsur pelecehan, perendahan. Terkandung unsur pelecehan, perendahan. Kemudian macam isti'anah yang berikutnya adalah isti'anah memohon pertolongan kepada Allah, namun dengan cara beramal soleh dan melakukan sesuatu yang memang dicintai oleh Allah. Maka ini seperti yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan menunaikan sholat. Maka ini disyariatkan. Kemudian berikutnya adalah al-isti'adah. Al-isti'adah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa dalilul isti'adah قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. Dua ayat ini menunjukkan bahwa di antara bentuk meminta perlindungan ada yang ibadah. Ini dalilnya. Bagaimana cara pengambilan dalil? Jawabannya bahwa dalam kedua ayat tersebut, karena bentuk kalimatnya sama, sama-sama diawali dengan perintah kul, dan kemudian perintah, isi perintahnya adalah untuk meminta perlindungan kepada Allah, maka langsung kita pelajari alasan pendalilan dalam kedua ayat itu yang sama. Alasan pendalilannya sama, bahwa Allah Ta'ala merintahkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Tidaklah Allah merintahkan sesuatu kecuali Dia mencintai dan meridhai sesuatu tersebut, sehingga itu masuk dalam kategori ibadah. Jadi di sini ditinjau dari sisi, ada yang meninjau alasan pendalilannya dari sisi karena ada perintah. Apa perintahnya? Kul, katakanlah, yaitu perkataan yang mengandung isti'adah itu diperintahkan oleh Allah kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah ibadah. Alhamdulillah rahimani wa rahmatullah. Kemudian sekarang mari kita lihat macam-macamnya dari isti'adah, memohon perlindungan terhadap sesuatu yang tidak disukai, yang akan menimpa, belum menimpa, tapi akan, dikhawatirkan akan menimpa, sehingga perlu permohonan perlindungan kepada Allah. Yang pertama tentang isti'adah yang bernilai tauhid. Isti'adah yang bernilai tauhid adalah isti'adah kepada Allah Ta'ala semata, yaitu sebuah jenis ibadah yang mengandung kesempurnaan sikap membutuhkan kepada Allah Ta'ala, berlindung kepadanya, meyakini bahwanya Allah Ta'ala yang mampu memberi kecukupan, dan meyakini kesempurnaan penjagaannya dari segala suatu mara bahaya, baik pada sekarang, masa akan datang, maupun baik terkait dengan bahaya yang sekarang maupun akan datang, baik perkara yang kecil maupun yang besar, baik terkait bahaya yang diakibatkan oleh manusia maupun apa selain manusia. Isti'adzah jenis ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, dan wajib dipersembahkan, ditujukan atau ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Nah, termasuk jenis memohon pertolongan yang bernilai tauhid ini adalah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sifatnya, dengan menyebut sifatnya, mohon pertolongannya kepada Allah Ta'ala. Namun tata caranya adalah dengan menyebut sifatnya. Contoh, misalnya kalimat A'udzu bikalimatillah, A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Seorang singgah pada sebuah tempat yang asing, terminal, stasiun, bandara, takut kecopetan, takut penjahat, takut kesihir, takut kegendam, maka zikir, maka apa namanya, maka lafadz doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari segala keburukan, kejahatan, ma khalaq, apa yang Dia ciptakan. Ini berdasarkan minta perlindungan, yang lafadz minta perlindungan seperti ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini berarti memohon perlindungannya kepada Allah dengan menyebut salah satu dari sifat Allah, yaitu kalamullah. Adapun isti'adzah yang syirik adalah isti'adzah kepada selain Allah yang berupa makhluk yang mati atau makhluk yang gaib atau makhluk hidup tidak gaib yaitu hadir, namun isi permintaannya dalam perkara-perkara yang di luar kemampuan makhluk. Jadi kalau ada seorang yang meminta perlindungan kepada wali yang sudah meninggal dunia, gara-gara di desanya terancam wabah penyakit ganas yang sudah banyak menyerang dan menyebabkan meninggalnya banyak dari penduduk desa sebelah, Dia khawatir menjalar penyakit itu ke desanya, lalu mendatangi kuburan wali ini dan wali itu. Dia memohon perlindungan, bersimpuh di pusaranya, di depan pusaranya, memohon perlindungan dari wabah penyakit tersebut kepada wali itu. Maka ini terjatuh ke dalam kesyirikan akbar. Seluruh sholatnya, puasanya, hajinya gugur semuanya. Waliyadzubillah. Atau memohon pertolongan kepada makhluk hidup hadir di depan kita, di depan seseorang, tetapi hadir di depan seseorang yang mintanya terminta dalam hati, tetapi yang minta perlindungan maksudnya, tetapi dalam perkara yang tidak mampu menolongnya, misalnya orang yang disebut Pak Yai, padahal bukan Pak Yai beneran, misalnya, atau orang sakti yang dianggap sakti maksudnya, datang kepadanya, berarti hadir hidup, makhluk hidup hadir, tapi isi permintaannya supaya melindungi dari ancaman bencana gempa dan tsunami yang lagi heboh. Misalnya, ini berada nggak di dalam kemampuan makhluk, supaya bumi nggak retak, lempeng nggak bertumbukan, itu berada nggak dalam kemampuan makhluk? Jawabannya tidak, hanya Allah yang mampu. Maka ini syirik akbar. Kemudian yang berikutnya apa? Istighosah. Satu lagi ya, terkait dengan isti'anah, yaitu isti'adah, yaitu meminta perlindungan kepada makhluk atau mencari perlindungan sebuah tempat atau yang semisalnya dalam urusan perkara yang memang memungkinkan makhluk itu melindunginya ataupun menjadi tempat perlindungan. Misalnya meminta meminta pihak keamanan melindungi dari ancaman serangan preman misalnya. Itu tidak masalah yang seperti itu. Dan yang melindungi malah disyariatkan untuk melindungi dalam hal yang yaitu apa? Kebaikan. Atau mencari benteng untuk berlindung diri dari tembakan musuh kaum muslimin. Nah, ini pun juga bentuk isti'adah yang tidak masalah, yang boleh. Jadi tadi kalau terpleset ucapannya isti'anah, yang benar adalah isti'adah. Kalau seandainya tadi saya salah ucap, karena kita sudah beralih dari isti'anah ke isti'adah. Kemudian adapun istighotsah adalah wadalil istighotsati qauluhu ta'ala iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian untuk dimenangkan atas kaum musyrikin lalu dikabulkan olehnya bagi kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara istighatsah ada yang jenis ibadah. Mengapa? Karena memang dalam ayat ini konteksnya Allah memuji para sahabat di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memohon pertolongan untuk diselamatkan dari kesulitan dalam peperangan Badar. Dan Allah pun mengiringi pujian tersebut dengan suatu akibat baik berupa pengkabulan. Nah, dua hal ini menunjukkan perbuatan mereka memohon pertolongan agar terangkat, agar hilang kesulitan dalam perangan Badar itu suatu hal yang terpuji, berarti itu adalah ibadah. Di konteksnya pujian dan adanya akibat baik berupa pengkabulan. Nah, ini menunjukkan perbuatan mereka itu adalah suatu yang dicintai oleh Allah dan ibadah. Kalau istighatsah ini memohon pertolongan agar dihilangkan dari dibebaskan dari kesulitan, dihilangkan derita, bahaya, musibah berat yang sedang menimpa. Jadi musibahnya sedang menimpa, belum hilang. Istighatsah juga macam-macam. Ada yang bernilai tauhid, yaitu istighatsah kepada Allah semata, bahwa sebuah yang mengandung kesempurnaan sikap membutuhkan kepada Allah, meyakini bahwanya Allah lah yang mampu memberi manfaat dan menolak mudarat, meyakini bahwanya Allah lah yang mampu memberi kecukupan. Itu istighatsah yang bernilai tauhid. Adapun istighatsah yang bernilai syirik, sama konsepnya seperti isti'adzah dan isti'anah. Ditujukan kepada makhluk yang mati atau makhluk yang gaib atau makhluk hidup tidak gaib, namun isi permintaannya dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk. Jadi kalau ada orang yang mengalami kesempitan rezeki yang sangat, kebangkrutan usaha, menguras habis hartanya secara mendadak, lalu dia meyakini bahwa hal itu disebabkan kakeknya yang dulu katanya sakti sewaktu hidupnya itu mayit tadi murka kepada dia sehingga ditimpa kebangkrutan usaha, kemiskinan, kefakiran, habis hartanya. Kemudian dia merasa bahwasanya itu karena kualat, karena murkanya mayit tersebut yang sudah lama tidak diziarahi kuburnya. Maka dia pun bersimpuh, menangis, menghibah di hadapan pusara kakeknya, meminta maaf kepadanya, dan serta memohon agar kakeknya menghilangkan musibah tersebut. Sehingga diharapkan usahanya kembali lancar, rezekinya kembali lapang. Ini syirik akbar. Juga demikian, istighatsah yang berkedok dukun pijat atau pengobatan alternatif, padahal perbuatannya syirik akbar. Memang benar itu pengobatan alternatif, alternatif maksudnya alternatif menuju neraka. Ketika seorang dukun pijat, praktisi pengobatan yang kerap disebut-sebut sebagai pengobatan alternatif itu, ketika menerapi pasien yang terkena penyakit kanker misalnya, ia melakukan ritual pijat berupa menghentak-hentakkan kaki ke lantai 3 kali. Sambil berkomat kami, wahai jin laki-laki, wahai jin perempuan, Hilangkanlah derita dan penyakit orang ini, jauhkanlah penyakitnya darinya sejauh jarak antara timur dan barat. Seraya mengayunkan tangannya yang sedang memijat ke arah timur dan barat, membuang bala. Dengan mulutnya pun meniupkan angin, fuh, fuh. Supaya terlempar sejauh timur dan barat bala musibah yang sedang menimpa tersebut. Ini kan berarti istighotsah ditujukan kepada makhluk yang gaib. Ya. Berarti ini syirik. Ini tidak ada komunikasi terbukti secara ilmiah dengan jin atau dengan malaikat misalnya. Jika memang keadaannya tidak terbukti adanya komunikasi seperti itu, walaupun permintaannya dan permintaannya seperti tadi, maka ini adalah bab syirik akbar. Kemudian adapun istighatsah terhadap orang hidup hadir dalam perkara yang mampu mengupayakan hilangnya musibah yang menimpa, maka yang seperti ini boleh. Dan yang menolong, kalau itu dalam kebaikan, maka ini apa? Disyariatkan dan dapat pahala. Dalilnya apa? Dalilnya istighotsahnya seseorang kepada Nabi Musa alaihissalam dan kemudian ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ini jenis istighatsah yang diperbolehkan, yaitu dalam surat Qasas ayat 15. Al-Qasas ayat 15. Orang terkena musibah kebangkrutan usaha, kemiskinan yang keras, yang parah. Minta tolong kepada siapa? Kakaknya yang kaya raya. Maka dengan izin Allah, bisa saja orang itu, kakaknya tersebut memberikan sepertiga dari hartanya sehingga jadi kaya raya yang miskin tadi. Ya. Tinggal dua apa? Dua yaitu ibadah. Yang pertama dalil dzabah dan yang kedua dalil nadhar. Ya. Kita pelajari dulu dalilnya. Dan saya jelaskan secara singkat mengapa, karena di dalam kitab Tauhid kita akan dapatkan nantinya dalam pelajaran reguler nanti insya Allah. Kalau takdirkan kita masih bertemu untuk belajar bersama. Sehingga di sini sekilas saja saya sampaikan tentang ibadah dzabah dan ibadah an-nadhar. An-nadhar maksudnya. Dalil dzabah menyembelih adalah firman Allah Ta'ala. Wa dalil dzabah qauluhu Ta'ala. Dan dalil ibadah menyembelih adalah firman Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. La syarika. Surat Al-An'am 162 sampai 163. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadah menyembelih yang kulakukan, hidupku, matiku hanyalah untuk dan milik Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagimu. Kemudian disebutkan di sini wa minas sunnah, dan dalil dari as-sunnah. As-sunnah di sini maksudnya adalah al-hadis. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih hewan, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana alasan pendalilannya? Alasan pendalilannya pada dalil yang pertama itu ayat surat Al-An'am ayat 162-163. Di sini Allah Ta'ala berfirman, kul, katakanlah. Berarti Allah merintahkan kita untuk menyatakan suatu pernyataan dan melakukan konsekuensinya. Dan di antara yang diperintahkan adalah mengatakan bahwasanya nusuki, yaitu ibadah sembelihan yang kulakukan itu lillah, hanya untuk Allah semata. Diperintahkan untuk menyatakan itu dan tentunya melakukan konsekuensinya, yaitu tidaklah menyembelih hewan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala saja. Ini menunjukkan bahwa ibadah menyembelih itu ibadah karena diperintahkan dan hanya dipersembahkan dan wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Dari mana diketahui? Dari li pada kata sebelum Allah. Li tambah Allah jadi lillah. Lam di situ menunjukkan keberhakan, hanya hak Allah mendapatkan persembahan nusuk, yaitu ibadah menyembelih. Berarti menunjukkan tauhid. Ini menunjukkan ibadah menyembelih itu menunjukkan menyembelih yang dimaksud dalam ayat ini adalah menyembelih yang ibadah, yaitu upacara, yaitu apa? Yaitu aktivitas ritual pengaliran darah binatang dalam rangka mengagungkan Allah. Jadi, hakikatnya ya, hakikat menyembelih itu sebagai sebuah ibadah itu hakikatnya adalah ritual pengaliran darah dalam rangka merendahkan diri. Itu yang menyembelih yang ibadah ya. Hakikatnya ritual pengaliran darahnya itu bukan dagingnya. Ritual pengaliran darah itu dalam konteks mengagungkan sesuatu yang menjadi tujuan ibadah menyembelih binatang tadi. Jadi karena untuk dan mengagungkannya seagung Allah Ta'ala, sebagaimana mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi karena apa? Karena hendak mengagungkan jin atau yang disangka menguasai pantai selatan. Karena untuk mengagungkan itu, atau kemudian yang disangka menguasai daerah pembangunan jembatan ini, jembatan itu misalnya, maka harus tanam kepala kerbau. Artinya itu cuma istilah lain dari mempersembahkan ritual pengaliran darah atau yang dinamakan dengan adzabah menyembelih ini kepada selain Allah. Ritual ibadah walaupun dinamai penanaman kepala kerbau atau melempar apa kepala kerbau ke laut, walaupun seperti itu, tapi sungguhnya yang diinginkan oleh jinnya itu adalah mempersembahkan ibadah berupa ibadah menyembelih, yaitu mengagungkan jin sebagaimana mengagungkan Allah, merendahkan diri kepada jin tersebut sebagaimana merendahkan diri kepada Allah dengan cara bentuk penghormatan pengagungannya seperti itu dengan cara apa? Pengaliran darah. Ini tidak berhak jin mendapatkan itu. Tidak berhak kalau memang tidak berhak apa yang disebut yaitu Ratu Pantai Selatan mendapatkan itu, Nyairul gitu mendapatkan itu. tidak berhak. Mengapa? Dari sisi logika saja, yang mampu mengalirkan darah di tubuh binatang sewaktu hidupnya siapa? Hanya Allah. Maka hanya Allah saja yang berhak mendapatkan ritual pengaliran darah. Hanya Allah yang berhak diagungkan dengan cara seperti itu. Selain Allah yang tidak mampu mengalirkan darah di tubuh binatang sewaktu hidupnya, tidak berhak dapat itu. Oleh karena itu, kalau diperhatikan bagaimana perbuatan musyrikin dalam upacara menyembelih, ingat ya, upacara penyembelihan binatang itu upacara yang mungkin bisa dikatakan hampir setiap kesyirikan itu ada itunya. Upacara-upacara kesyirikan agama-agama non-Islam itu ada penyembelihannya. Mungkin mereka seolah-olah merasa enggak afdol kalau enggak mempersembahkan tumbal, sesajen, penyembelihan itu. Jadi pada hari-hari malam mereka rata-rata ada itunya. Kebanggaan tersendiri bagi mereka bisa mempersembahkan sesuatu yang menurut mereka afdol untuk dipersembahkan kepada sesembahan mereka. Lihat setelah disembelih bagaimana daging-dagingnya. Sebagian ada yang dibiarkan untuk dimakan oleh binatang buas, atau dilempar terus nanti tenggelam dimakan oleh ikan-ikan, atau dibuat rebutan orang. Karena bukan itu yang jadi intinya pengaliran darah. Oleh karena itu, kalau ada pengobatan alternatif ke neraka tadi, kemudian mengatakan kamu sakit apa, kata pak dukunnya sakit batu ginjal, oh ya kalau gitu datang ya besok kesini lagi bawa persyaratannya, ketentuan dan syarat berlaku, yaitu kambing Jawa dengan ukuran sekian, kemudian mata hitam, yang lainnya putih dan seterusnya dengan spek yang cuman gombal saja itu. Intinya bukan itu. Datang bawa ke sini, nanti kita sembelih, saya sembelih dengan tujuan tak pindah batu ginjalmu ke batu ginjal kambing. Nah, itu kan cuman kamuflase saja itu. Kalimat utamanya ini loh, disembelihnya ini. Pengaliran darah menyembah jin ini. Nah, itu yang intinya di situ. Adapun ayam hitam cemani dari Solo dari itu kreativitas buruknya dari dukun saja. Bukan itu yang dimaksud sebetulnya. Pemindahan batu ginjal itu kamuflase saja. Dia aja enggak pernah masuk fakultas biologi anatomi, belajar anatomi ginjal kambing. Nah, itu kamuflase saja itu. Intinya mengagungkan jin dengan pengaliran darah binatang itu dipersembahkan. Ritual pengaliran darah binatang itu dipersembahkan kepada jin sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Adapun dalil yang kedua, lan Allah man dzabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan orang yang menyembelih binatang yang dipersembahkan untuk selain Allah. Doa keburukan yang dengan demikian saya ulangi, dengan demikian perbuatan menyembelih binatang untuk selain Allah dimurkai oleh Allah. Karena didoakan keburukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyembelih dan dipersembahkan kepada selain Allah. Orang yang menyembelih binatang dan dipersembahkan ritual penyembelihan tadi kepada selain Allah itu didoakan keburukan pelakunya, berarti apa? Dimurkai oleh Allah perbuatan tersebut, pelaku tersebut. Kalau ini cara pengambilan dalilnya ya. Kalau kita sudah fahami bahwasanya dalam hadis ini berarti orang yang menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah, ibadah menyembelihnya dipersembahkan untuk selain Allah, itu suatu yang dimurkai oleh Allah, berarti kebalikannya. Menyembelih binatang untuk Allah semata adalah dicintai oleh Allah. Kalau sudah ketemu kata dicintai, berarti itu masuk terminologi ibadah. Kalau sudah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah dan wajib dipersembahkan kepada Allah saja. Terakhir, dalilun nadar. Terakhir adalah dalil nadar. Wadalil nadri qawlu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menekan nadar dan takut akan suatu hari yang keburukannya menyebar. Ini dalil apa? Dalil yang menunjukkan bahwa nadar adalah ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya yufuna bin nadri. Mereka menekan nadar. Ini konteksnya adalah konteks pujian. Begitu cara pengambilan dalil. Kalau sudah konteks pujian berarti apa? Perbuatannya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, apa? Ibadah. Sudah ketemu belum kesimpulan? Dalil nadar. Sudah belum? Kalau sudah ada kata-kata ibadah, berarti sudah ketemu belum? Sudah belum? Coba periksa lagi. Ini pas sekali, pas akhir-akhir sudah mau ngantuk, sudah mau apa selesai, bayangan sudah mau selesai, sudah langsung plong mawa, tapi ternyata kok soalnya sulit. Coba saya ulangi lagi pertanyaannya. Kata penulis, dalilun nadri qauluhu ta'ala. Dalil nadar adalah firman Allah Ta'ala. Itu kesimpulan, yaitu madlul dari dalil, kesimpulan dari dalil yang diambil oleh penulis. Sementara yang dibawa, dalil yang dibawakan oleh penulis, yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nadar. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nadar. Berarti ini Allah memuji, konteks ayat ini Allah memuji orang-orang yang memenuhi atau menunaikan nadar. Ini menunjukkan bahwa bahwa itu satu yang dicintai oleh Allah dan itu adalah ibadah. Sudah ketemu kesimpulan tulis? Belum. Nah, kesimpulan penulis apa? Dalilun nadar. Nadar. Nadar itu ibadah. Sementara ayatnya apa yang dipuji? Perbuatan yang dipuji dalam ayat apa? Menunaikan nadar, bukan bernadarnya. Ngantuk-ngantuk hilang ini. Bukan bernadarnya. Ini pekerjaan bagi kita, PR bagi kita. Bagaimana penulis kok canggih sekali membawakan ayat ini untuk kesimpulan itu? Karena Syekh Muhammad At-Tamimi ini dikenal oleh ulama sebagai orang yang daqiqul istinbat, teliti dalam berdalil. Tadi buktinya banyak sekali tadi buktinya. Ayat-ayat yang kita kok bisa ini jadi dalil, ternyata begitu penjelasannya. Nah, ini pun juga begitu. Ini dalil nadar tapi yang dibawakan pujian terhadap penunaian terhadap nadar. Nadar itu seseorang mengharuskan kepada dirinya sendiri sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib baginya. Salat malam gak wajib, tapi dia bilang kalau saya dapat akhwat wisma itu misalnya, maka saya akan salat malam secara khusyuk 2 jam lamanya. Kemudian dia bismillah maju, walaupun hanya bermodal dengkul, belum ada apa nafkah, dia maju, kemudian ternyata diterima, maka ketika maka saat itu dia wajib apa, ketika dia diterima, kalau memang nadarnya seperti itu diterima. Kalau diterima akan sholat malam, maka dia wajib melakukan sholat malamnya. Walaupun pada asalnya sholat malam itu tidak wajib baginya. Itu namanya bernadab, mengharuskan kepada diri sendiri sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib baginya. Itu apa? Nadab. Sholat malamnya namanya menunaikan nadar. Bedakan antara an-nadru dengan al-wafa bin nadri. Nah, bernadar dengan menunaikan nadar. Dua-duanya merupakan ibadah, tapi terpisah. Maksudnya terpisah, ibadah masing-masing hakikatnya tidak sama, bukan terpisah sama sekali, tetap ada hubungannya. Tapi ibadah masing-masing ini menunaikan, ini bernadarnya. Bernadarnya mengucapkannya itu. Hanya, saya bernadar hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau akhwat inceran saya di wisma itu yang hanya 1 meter dari wisma saya misalnya, itu ternyata ketarget, diterima lamaranku, maka saya sholat malam 2 jam lamanya, misalnya seperti itu. Ini itu namanya bernadar, ucapan yang seperti itu. Ternyata keterima, kemudian sholat malam, sholat malamnya itu menunaikan nadar namanya. Nah, sekarang kita perhatikan ucapan penulis di sini, wa dalilun nadri, dan dalil nadar adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nadar. Berarti Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadar. Berarti Allah mencintai. Tapi mencintai apa? Mencintai nadar apa penunaian nadar di sini? Penunaian nadar. Sehingga penunaian nadar itu ibadah. Memang ibadah memang. Penunaian nadar itu wajib. Menunaikan yang wajib adalah ibadah. Cuman masalahnya, gimana nyambungnya alasan dalilannya sampai kepada dalil nadri? Maka jawabannya adalah sebuah kaidah bahwasanya wasilatul ibadah ibadatun. Wasilah untuk sampai tercapainya sebuah ibadah yang tidak bisa ditempuh suatu ibadah kecuali dengan wasilah itu, maka wasilah itu ikut juga bernilai ibadah. Gak bisa Anda menunaikan sholat malam, menunaikan nazar tadi kecuali dengan nazar duluan, mengucapkan ucapan nazar duluan. Maka ucapan maka ketika di sini yang dipuji walaupun al-wafa bin nazar, al-wafa bin nadri, tetapi tidak bisa al-wafa bin nadri kecuali dengan an-nadru duluan, maka ketika yang dipuji di sini al-wafa bin nadri, hakikatnya juga memuji an-nadru juga, karena wasilah dari al-wafa bin nadri. Wasilatul ibadah ibadatun. Jadi bernadar juga dipuji, berarti juga ibadah. Dari ayat ini bisa disimpulkan seperti itu. Adapun bagaimana perincian bernadar dan perincian tentang apa namanya menyembelih, karena ada perincian yang panjang tentang keduanya ini, insyaallah di dalam bab kitab tauhid akan kita pelajari pada waktunya. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf atas segala kekurangan, dan kita segera akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.